Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang semoga menjadi amal kebaikan kita semuanya, yaitu talabul ilm dan ta'lim melalui kajian online ini, yang walhamdulillah pada malam hari ini diadakan dengan kerjasama antara rumah belajar Rumah Tahfidz Quran Ma'had Al-Imam Al-Dhahabi Balikpapan dengan tim radio tasfiyah Temanggung Ma'had Darul Athar. Alhamdulillah, semoga acara ini bisa menjadi amal baik kita, timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema ta'lim atau kajian kita pada malam hari ini adalah tentang dosa-dosa yang diabaikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita menyadari bahwa kita berkewajiban untuk taat kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan sungguh, larangan-larangan Allah Azza wa Jal banyak dan bertingkat-tingkat. Semua yang dilarang Allah Azza wa Jal, hal itu karena sesuatu yang buruk. Apakah murni keburukannya atau keburukannya lebih besar daripada kebaikan bila ada padanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seorang muslim harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itulah kondisi segala yang dilarang Allah oleh Allah Azza wa Jal. Maka dia berusaha untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Janganlah ia melanggar hukum-hukum Allah dengan meremehkan, dengan mengabaikan seruan-seruan ilahi melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun juga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Sesuatu yang remeh ternyata bisa saja merupakan sesuatu yang berat di sisi Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah mengingatkan kita dalam ayatnya tentang suatu dosa yang Allah katakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian mengiranya sesuatu yang hayyin, yang ringan. Wa huwa indallahi azim. Ternyata itu di sisi Allah Azza wa Jal sesuatu yang besar. Ikhwani fi din rahimakumullah, apapun berusaha itu tidak bisa kita remehkan. Karena yang mengetahui tingkatan dosa tersebut dan sebesar apa nilainya di sisi Allah Azza wa Jal, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita menilai sesuatu itu remeh, tapi tidak setiap sesuatu yang nampak remeh oleh kita, kenyataannya adalah remeh, ringan. Tapi justru mungkin di sisi Allah Azza wa Jal menjadi berat karena hal-hal yang lain, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah. Dan semoga kita nanti membaca sebagian penjelasan ulama-ulama tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bicara tentang dosa-dosa yang diabaikan atau dosa-dosa yang diremehkan, sesungguhnya para ulama kita telah memperingatkan dalam buku-buku mereka. Bahkan mereka membuat bab-bab yang khusus, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau memberikan suatu bab yang di antaranya adalah bab ma yuttaqa min muhaqqaratidz dzunub, atau yang semakna dengannya bab tentang sesuatu yang harus dijauhi, min muhaqqaratidz dzunub, dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Kemudian beliau sampaikan di situ beberapa riwayat atau beberapa dalil tentang hal tersebut. Artinya ulama kita telah memperingatkan hal-hal itu dalam karya-karya mereka. Demikian pula di sini Al-Mundziri rahimahullah dalam kitab beliau At-Targhib At-Tarhib memberikan salah satu bab terkait dengannya, At-Tarhib min irtikabis saghair wal muhaqqarat min adz-dzunub wal israr ala syai'in minha. Bab ancaman dari irtikabis saghair, melanggar dan atau melakukan as-saghair, dosa-dosa kecil, wal muhaqqarat min adz-dzunub, dan dosa-dosa yang dianggap remeh, wal israr ala syai'in minha, dan israr terus-menerus dalam melakukan perbuatan tersebut. Lalu beliau sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengannya, dan insyaallah kita akan baca beberapa riwayat yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi memperingatkan umatnya dari dosa-dosa yang awalnya kecil, namun dengan waktu yang berjalan akhirnya menjadi semakin besar dan bahkan menjadi sangat berbahaya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda dalam hadis yang masyhur, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Bila seorang hamba akhta, melakukan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi, maka akan diberi titik pada kalbunya, yakni berupa sesuatu yang kotor. Disebutkan nuktah bermakna nuktah syibhul wasakh fil mir'ah. Nuktah adalah nuktah, titik yang itu menyerupai kotoran yang ada di cermin. Diibaratkan begitu. Dan kita insya Allah tahu, ya, titik-titik yang kotor di cermin. Semacam itulah nuktah yang ada pada kalbu seorang hamba ketika ia melakukan suatu kesalahan. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat. Kalau dia segera mencabut dirinya dari kesalahannya, yakni dengan bertaubat, wastaghfara beristighfar, suqilat, maka akan dibersihkan kembali sehingga cemerlang kembali. Fa in 'ada zida fiha. Tapi kalau dia kembali melakukannya, maka akan ditambahkan titik kotoran tersebut. Hatta ta'luwa qalbah. Sehingga menutupi kalbunya. Fahuwa ar-ran alladhi dzakarallahu ta'ala. Maka itulah ar-ran yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Mutaffifin. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala kulubihim. Bahkan menjadi kotoran atau semacam karat pada kalbu mereka. Makanu yaksibun, apa yang mereka perbuat tersebut. Dosa demi dosa. Setitik demi setitik. Nampak remeh. Nampak ringan. Mungkin diabaikan begitu saja. Tidak ada istighfar. Tidak ada penyesalan. Ternyata tanpa dia sadari, titik-titik itu semakin banyak. Yang akhirnya dia pun semakin tidak peka dengan dosa-dosanya. Semakin menganggap biasa dengan dosa-dosanya. Yang akhirnya rasa takut kepada Allah tercabut. Dan akhirnya ketika jatuh dalam dosa, kalbunya tidak lagi gemetar. Ketika diingatkan, tenang saja. Tidak merasa salah. Maka ketahuilah bahwa bila sampai pada derajat itu, berarti betul-betul titik-titik hitam kotoran tersebut telah menutupi kalbunya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah akibat daripada meremehkan dosa. Karenanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yang diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum muhaqqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'alal rajul hatta yuhliknahu." Iyyakum, hati-hati oleh kalian, muhaqqaratidz dzunub, dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna yajtami'na, sungguh dosa-dosa itu akan berkumpul alar rajul pada seseorang, hatta yuhliknahu, sehingga dosa itu akan menghancurkannya, akan membuatnya binasa. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sahih li ghairihi. Dalam riwayat ini pula disebutkan, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna matala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu contoh. Kamatsali qaumin nazalu arda falatin. Ibarat sebuah kaum yang singgah di padang pasir. Singgah di gurun Sahara. Wa hadara sani'ul qaum. Wa ja'ala ar-rajul yantaliku fayaji'u bil'ud. Maka datanglah soni'ul qaum, yakni makanan mereka. Sudah saatnya dimasak. Wa ja'ala ar-rajulu yantaliku fayaji'u bil'ud. Maka seseorang dari mereka datang mencari kayu bakar. Satu tangkai dia bawa. Wa ar-rajulu ya'udu bi'ud. satu orang lagi datang dengan satu tangkai. Setangkai demi setangkai dibawa oleh orang-orang yang ada dari mereka yang ada di tempat itu. Hatta jama'u sawada. Sampai dengan itu terkumpullah, tertumpuk dari kejauhan seperti seseorang ya, yang terlihat bayangannya tinggi. Ternyata itu kayu bakar yang sudah menumpuk dari satu tangkai demi satu tangkai. Wa ajjaju nara wa andaju ma qadhafu fiha. Sampai akhirnya mereka bisa menyalakannya dan darinya menyala-nyala api, dan mereka pun bisa memasak di sana, mematangkan masakan-masakan mereka dari kayu-kayu yang dikumpulkan setangkai demi setangkai tersebut. Demikian dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana dosa itu bisa menghancurkan seseorang. Jadi hal itu tidak bisa disepelekan. Jangan meremehkan, jangan mengabaikan. Dan ternyata ini menjadi salah satu jurus syaitan dalam menjerumuskan Bani Adam. Dimana diriwayatkan dalam riwayat yang lain, inna syaitana qad ya'isa an tu'bada al-asnam fi ardil Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa dari diibadahinya berhala-berhala di jazirah Arabiyah, jazirah Arab. Walakinnahu sayardha minkum biduni dhalika bil muhaqqarat. Tapi setan akan ridha dengan sesuatu yang kurang dari itu yang terjadi dan dilakukan kalian, yaitu bil muhaqqarat, dengan menjerumuskan pada dosa-dosa yang dianggap remeh, muhaqqarat, wa hiyal mubiqat yaumil qiyamah, yang ternyata itu menjadi pembinasa di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Tabrani dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sahih li ghairihi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ternyata itu hakikat yang ada, godaan syaitan. Dia sudah putus asa untuk menggoda manusia, lebih-lebih di jazirah Arab, menggoda untuk ibadah kepada berhala. Islam telah menyebar luas. Ajaran Islam telah begitu jelas. Kesyirikan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mereka jauhi, ibadah kepada berhala. Karena itu syaitan tidak masuk dengan pintu itu, dengan cara itu. Tapi dia masuk melalui pintu yang lain. Al-muhaqqarat, dosa-dosa yang diremehkan. Itu menjadi celah yang darinya syaitan akan masuk. Yang Nabi katakan, wahiyal mubiqat yaumal qiyamah. Yang itu ternyata menjadi pembinasa, membuat orang yang melakukannya hancur kelak di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena bahayanya perkara ini, bahkan Nabi pernah secara khusus mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan siapa Aisyah radhiyallahu anha? Seorang dari ummahatul mukminin yang sangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang sangat berilmu. Keutamaannya tidak tersembunyi bagi kaum muslimin, dan itu menjadi akidah kita semua radhiyallahu anha. Nabi pernah berpesan kepada beliau, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratidz dzunub Fa inna laha minallahi taliba. Wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kamu dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa inna laha minallahi taliba. Sesungguhnya dosa-dosa itu kelak di sisi Allah akan ada tuntutannya. Tidak diabaikan, hilang dari catatan. Kemudian sudah tidak ada lagi tuntutan. Tidak. Semua akan tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Catatan itu tidak akan begitu saja hilang. Kelak, muhaqqarat, dosa-dosa kecil itu pun akan ada tuntutannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, karena didikan-didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang seperti itu, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat takut dengan dosa. Tidak ada para sahabat yang menganggap remeh. Mereka sangat takut. Kondisi mereka tidak dosa saja, mereka takut amal mereka diterima. Apalagi berdosa, jatuh dalam kesalahan. Mereka sangat-sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hasil didikan Rasulullah SAW. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam riwayat Al-Bukhari, Anas radhiyallahu an mengatakan, innakum lata'amaluna a'mala yadakku fi a'yinikum minasy'ar. Inna kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, yakni muhlikat. Yang artinya, innakum lata'amaluna a'mala. Sungguh kalian melakukan amalan-amalan. Ya'adaku fi'ayunikum minasy'ar. Yang amalan itu di mata kalian lebih lembut daripada rambut. Kecil, remeh. Enggak seberapa dalam pandangan mata kalian. Wa inna kunna na'udduha ala ahli Rasulillah minal mubiqat. Sementara kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya minal mubiqat, termasuk al-mubiqat, dosa-dosa yang akan membinasakan. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat termasuk dosa-dosa yang akan membinasakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari sini kita melihat perbandingan antara iman para sahabat dengan iman orang-orang yang setelahnya, apalagi dengan iman kita. Sesuatu yang di saat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih hidup dan mengatakan kata-kata itu. Artinya di zaman siapa? Ya, di zaman para tabi'in kalau begitu. Yang sahabat sebagiannya masih hidup. Beliau sudah mengatakan kata-kata itu. Innakum lata'amaluna amala, kalian melakukan amalan yang dalam pandangan kalian lebih lembut daripada rambut. Kami di zaman Nabi SAW menganggapnya termasuk perkara yang bakal menghancurkan. Nah, bagaimana dengan di zaman kita? Oleh karenanya dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, seorang perawi mengatakan kepada Abu Qatadah, qultu li Abi Qatadah, kaifa law adraka zamanana hadza? Bagaimana seandainya Anas bin Malik radhiyallahu an mendapati zaman kita seperti ini? Ini juga masih zaman dulu, bukan zaman kita sekarang. bertanya kepada Qatadah, ya, bagaimana seandainya Anas bin Malik radhiyallahu an mendapat di zaman kita ini? Faqala Abu Qatadah. Abu Qatadah rahimahullah mengatakan, lakana lidzalika aqwal. Tentu kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapati zaman kita ini, beliau akan lebih mengatakan begitu lagi. Jelas. Beliau akan berkomentar yang lebih daripada yang beliau telah katakan. Apalagi ikhwani fiddin rahimakumullah, beliau mendapati zaman kita sekarang. Sungguh perasaan iman, perasaan keimanan, ya, rasa takut, yang itu jelas bagian daripada iman, sangat berbeda sekali antara yang ada di dada-dada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan kita yang datang belakang ini. Sangat-sangat jauh sekali. Kita pada kenyataannya sepertinya tenang-tenang saja. Kita lebih condong kepada janji-janji baik yang akhirnya kadang-kadang membuat kita terlena. Tidak seimbang antara roja harapan yang ada pada diri kita dengan rasa takut, antara khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, dengan roja, rasa harap kepada Allah Azza wa Jal, sepertinya tidak seimbang. Di mana roja kita lebih besar daripada khauf, rasa takut. Padahal semestinya, ya, orang-orang seperti kita ini, rasa takutnya mestinya lebih besar, ya, seperti kita di zaman kita. Semuanya mesti ada, hanya saja dengan kondisi banyaknya maksiat, dengan kondisi ajakan-ajakan kepada maksiat yang begitu banyak, dengan kondisi lingkungan yang begitu rusak, dengan kondisi iman kita yang terus naik turun, tidak stabil, begitu mudah terpengaruh oleh godaan-godaan. Semestinya khauf, rasa takut dan khasyah kita kepada Allah Azza wa Jalla lebih besar. Sehingga membuat kita lebih berhati-hati. Tapi kenyataannya tidak. Sepertinya roja lebih besar. Sehingga, ya, tidak jarang kita jatuh dan jatuh. Ya, mungkin dalam jumlah yang tidak terhitung, ya, jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Disebutkan pula dalam riwayat-riwayat yang lain oleh Al-Mundhiri rahimahullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Law anna Allah yu'akhidhuni wa 'Isa bidhunubina la'adzabana wa lam yadhlimna shay'an." Qala wa ashara bis-sabbabati wallati taliha. Hadis riwayat Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang artinya bahwa Nabi kita Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna Allah yu'akhidhuni," bila Allah Azza wa Jal menghukum aku, "wa Isa," dan Isa, Bidzunubina, dengan dosa-dosa kami, la'adzabana, tentu Allah akan mengazab kami. Seandainya menghitung, ya, dosa dan dijadikan sebagai alasan untuk mengazab, yu'akhiduni, aku dan Isa bin Maryam, maka tentu Allah Azza wa Jalla akan mengazab kami. Walam yudlimna syai'an, dan Allah tidak akan mendzalimi kami sedikitpun. Lihatlah ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang seperti itu. Inilah tadi yang kita katakan, keimanan, rasa takut, perasaan yang ada dalam diri mereka yang itu bagian daripada iman, begitu besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keadaan beliau yang seperti itu, bahkan kita yakin dan itu menjadi akidah kita, beliau adalah ma'sum dan beliau adalah afdhalul anbiya wal mursalin, yang paling afdal dari para nabi dan para rasul. Beliau dan Isa alaihissalam, yang termasuk ulul azmi minar rusul, yang bila kita baca kisah asy-syafa'atul uzma, para nabi, para rasul yang sebelumnya didatangi makhluk, dimintai syafaat, masing-masing menyebutkan kesalahan. Tapi ketika Isa alaihi salatu wassalam didatangi agar memberikan syafaat, beliau enggak menyebutkan suatu kesalahan. Ini nabi kita Isa alaihi salatu wassalam. Ternyata dalam hadis ini nabi mengatakan bahwa dirinya dan Isa alaihi salam, bila mana Allah Azza wa Jalla ingin mengazab dengan sebab kesalahan kami, kata beliau, tentu Allah akan mengazab kami dan Allah tidak akan menzalimi kami. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mau bagaimana lagi dengan kita? Ya. Di mana rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla? Betul-betul kita ini sepertinya tidak tahu diri. Tidak tahu diri kita bahwa kita ini banyak dosa. Nah, ini meremehkan dosa, mengabaikan dosa, menganggap diri kita bakal selamat. Subhanallah. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jal, ya tentu kita tidak akan selamat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari sebuah bab yang disebutkan bab khawful mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yashur. Bab tentang takutnya seorang mu'min kalau-kalau amalnya gugur dalam keadaan dia tidak merasa. Bab rasa takut seorang mukmin kalau-kalau amalnya gugur, batal, wa huwa la yasy'ur, dalam keadaan dia tidak merasa. Ini salah satu bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, seingat saya dalam Kitabul Iman. Dan ini menunjukkan bahwa itulah semestinya kondisi seorang mukmin. Khawatir, takut, selalu mawas diri. Bukan merasa aman dan kemudian meremehkan. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ucapan para ulama. Qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah, ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziba. Ma aradtu qawli ala amali, tidaklah kusandingkan ucapanku dengan amalku, yakni bila di sandingkan, coba disinkronkan. Illa khasyitu an akuna mukadziba, kecuali saat itu saya takut kalau-kalau saya termasuk orang yang mendustakan. Ya. Merasa bahwa amalnya sangat kurang. Antara yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sebanding. Nah, kalau itu yang diucapkan oleh ulama kita rahimahumullah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kondisi kita? Ya, akankah kita merasa lebih baik dari mereka? Waqala Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah mengatakan, adraktu thalathina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Kudapati 30 dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semua mereka khawatir adanya kemunafikan terhadap diri mereka, pada diri mereka. Sahabat, ini sahabat yang telah dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jal. Sahabat. Namun justru karena itulah Allah ridha. Allah ridha dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang merasa dirinya dosa. Kalau orang-orang yang merasa aman, tidak merasa berdosa. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang menganggap remeh dosa-dosa. Bagaimana Allah akan ridha dengan orang-orang yang seperti itu? Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita ingin diridhai Allah Azza wa Jal, jadilah seperti para sahabat itu. Kalau Umar radhiyallahu an sampai bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, ya Hudzaifah, hal addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebutkan saya ini tergolong sebagai orang-orang munafik? Umar bertanya begitu kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah adalah pemegang rahasia Rasulullah SAW. Hudzaifah tahu siapa-siapa yang dibilang oleh Nabi bahwa dia adalah munafik. Maka Umar bertanya, hal addani Rasulullah SAW minal munafikin? Apakah Rasulullah SAW menganggap saya termasuk dari mereka orang-orang munafik? Hudzaifah mengatakan tidak, dan aku tidak akan menjawab lagi pertanyaan setelah ini tentang ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pelajaran penting dari pertanyaan Umar. Umar bin Al-Khattab yang semasa hidupnya orang sudah tahu dia min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Ya. Yang Nabi pernah bercerita, beliau bertemu dengan seorang wanita di surga. Ditanya, ternyata wanita itu milik Umar radhiyallahu an. Ikhwani fi din rahimakumullah, orang semacam Umar yang seperti itu kondisinya, ternyata masih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Hudzaifah. Hal addani Rasulullah SAW minal munafiqin? Apakah Rasulullah SAW menganggap aku termasuk orang-orang yang munafik? Tapi sekali lagi, justru karena perasaan seperti itulah Allah menjadikan Umar min ahlul jannah. Karena rasa takut kepada Allah, itulah penyebab dia punya derajat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Maka kalau kita ingin berharap, ya, untuk meraih keridhaan Allah, meraih kedudukan tinggi di sisi Allah, jadilah kita orang yang takut kepada Allah, khawatir akan keselamatan diri kita, tidak merasa aman dari hal-hal yang mengkhawatirkan tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, atau diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ma khafahu illa mu'min, wala aminahu illa munafiq. Ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang takut kepadanya kecuali mu'min. Rasa takut itu menjadi ciri seorang mu'min. Wala aminahu illa munafiq. Dan tidak ada yang merasa aman terhadapnya kecuali orang munafik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu itu menjadi ciri yang dari situlah kita bisa menilai, mengukur diri kita. Kalau kita banyak takutnya kepada Allah, berarti ada iman di sana. Berarti semakin takut kepada Allah, semakin naik imannya. Tapi kalau kita merasa aman, enggak ada rasa takut kepada Allah. Na'udzubillah, di sini dikatakan oleh Hasan Al-Basri, tidaklah merasa aman darinya kecuali munafik. Nah, kalau seseorang itu santai-santai saja, berdosa dan tertawa, berdosa, na'udzubillah, bahkan ada yang bangga, berdosa dan tenang-tenang saja, diingatkan malah meremehkan, dinasehati menolak nasihat. Hati-hati, hati-hati. Kalau ternyata pada diri kita dengan tanda-tanda itu ternyata menyimpan sifat kemunafikan, na'udzubillah min dzalik. Jangan tertawa karena dosa-dosa. Jangan bangga. Jangan merasa aman. Jangan menantang ketika diingatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Siapa panutan kita? Siapa teladan kita? Lihatlah teladan kita. Kalau Nabi saja seperti itu mengucapkan, kalau para sahabat seperti itu mengucapkan, bagaimana dengan kita? Ketahuilah siapa diri kita. Pantas kalau seandainya Nabi SAW, kalau ternyata beliau SAW mengatakan kepada kita, mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang ku tahu, kalian akan sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Tapi kondisi kita malah terbalik. Lebih banyak kita tertawa daripada menangis karena dosa. Cobalah sesekali kita merenung, kapan sih kita ini menangis karena dosa? Pernahkah itu terjadi pada diri kita? Kalau pernah, berapa kali? Sementara kalau kita tertawa, sepertinya tertawa kita sudah tak terhitung lagi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadilah seperti yang dikatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan berharaplah menjadi mereka yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jal dan dalam naungan arsy-Nya di saat tiada naungan kecuali naungan-Nya. Siapa dia? Mereka adalah 7 golongan yang diantara mereka adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seseorang yang mengingat Allah Azza wa Jal khalian, dalam keadaan bersembunyi, tidak terlihat oleh manusia, fafadhat ainah, lalu kedua matanya meneteskan air mata, berlinangan air mata. Pernahkah kita melakukan hal itu? Pernahkah kita introspeksi diri, mengingat dosa-dosa kita, mengingat kebesaran Allah Azza wa Jal dan karunia-Nya, lalu mengingat bahwa kita tidak pernah memberikan hak Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga kita merasa salah, kita merasa kecil, kita merasa hina, kita takut kepada Allah, lalu kita menangis karena Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang mukmin seperti dikatakan Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a 'alayh. Sesungguhnya seorang mukmin yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Dia melihat dosa-dosanya, maka seolah-olah dia duduk di bawah gunung. Yakhafu an yaqa'a 'alayh. Yang ia takut gunung itu akan jatuh menimpanya. Wa innal fajir yaradunubahu kadubabin marra ala anfih. Dan sungguh seorang yang fajir, yang jahat, yaradunubah, ia melihat dosa-dosanya, kadubabin, ibarat seperti lalat, marra ala anfihi, yang melewati hidungnya. Qala Abu Shihab biyadihi fauqa anfihi, faqala bihi hakadha. Qala Abu Shihab biyadihi fauqa anfihi, yani hakadha, ya, mengisyaratkan, Abu Shihab mengisyaratkan dengan tangannya di atas hidungnya, yakni menggambarkan bagaimana lalat yang lewat di hidungnya, dihalau begitu saja, atau bahkan mungkin dibiarkan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah perbedaan seorang mukmin dan seorang fajir. Lihatlah siapa diri kita kalau begitu. Lihatlah siapa diri kita. Kalau kita dosa, salah, kemudian takut kepada Allah Azza wa Jal, dan dikatakan dalam hadis ini, dia ibarat di sebuah gunung, atau di bawah sebuah gunung, yang ia takut gunung itu akan menimpanya. Takut. Kalau rasa takut itu ada, berarti ada iman. Tapi kalau meremehkan dosa yang dia lakukan, ibarat seperti yang dikatakan Nabi SAW, hanya lalat yang lewat di hadapan wajahnya, ya, dihalau begitu saja dengan tangannya, santai, maka na'udzubillah, dia berarti tergolong yang kedua, yang Nabi katakan al-fajir, sebagai orang yang jahat, pendosa. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat Al-Quran Al-Karim, bahkan Allah Azza wa Jalla telah memberikan bagaimana sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang melakukan apa yang mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan kalbu mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka kelak akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu segera, cepat, tidak santai, tidak menunda-nunda. Fil khairat, dalam kebaikan-kebaikan, wa hum laha sabiqun, bahkan mereka mendahului yang lain, ingin segera dan berlomba, berpacu, gak ingin terkalahkan oleh orang lain dalam kebaikan. Disebutkan dalam tafsir oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hum ma'a ihsanihim wa imanihim wa amalihim shalih musyfiquna minallah. Mereka dengan kebaikan yang telah mereka lakukan, dengan iman mereka dan amal soleh mereka, mereka tetap takut kepada Allah Azza wa Jal. Khaifuna minhu, musyfiquna minallah. Takut kepada Allah Azza wa Jal. Wajiluna min makrahin bihim. Takut seandainya ada keburukan yang bakal menimpa mereka. Kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Sebagaimana dikatakan al-Hasan al-Basri rahimahullah. Innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sesungguhnya seorang mu'min itu memadukan antara amal baik dan rasa takut. Wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Sementara seorang munafik memadukan antara amal buruk dan rasa aman. Tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. Tidak takut terhadap dosa-dosanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, terkait ayat ini pula, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat tersebut, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan mereka yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan kalbu mereka takut. Walladhi yasrik, yakni dia adalah seorang yang mencuri. Wa yazni, orang yang berzina. Wa yashrabul khamr, lalu minum khamr. Wa huwa yakhafullah, dan dia takut kepada Allah. Itukah yang dimaksud? Qala ya binta Abi Bakrin, ya binta Siddiq, wala la ya binta Abi Bakrin, ya binta Siddiq, walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafullah azza wa jal. Bukan wahai putri Abi Bakr, bukan wahai putri As-Siddiq, tapi yang dimaksud adalah seorang yang salat, berpuasa, bersedekah. Wahuwa yakhafullah azza wa jal, dan dia tetap takut kepada Allah. Jadi ini derajat yang lebih tinggi lagi. Kalau orang yang minum khamr, mencuri dan takut, takut kepada Allah, ya, ini masih ada iman di sana dengan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata yang dimaksud dengan ayat-ayat ini lebih tinggi daripada itu. Sudah beramal soleh dan masih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din rahimakumullah, rupanya kondisi kita dan banyak orang sangat memprihatinkan. Kalau di sana tergambar derajat tinggi, yaitu orang yang beramal soleh dan takut kepada Allah. Di sana ada lagi di bawahnya derajat orang yang berbuat dosa dan takut kepada Allah. Maka di bawahnya ada lagi berbuat dosa dan tidak takut kepada Allah. Subhanallah. Ternyata di level bawah ini banyak sekali. Dan kita tidak merasa suci. Kita mungkin termasuk di dalamnya. Yang jatuh, salah, dosa. Dan tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki kondisi ini. Kondisi kita semuanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dulu ulama kita mengatakan, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau orang itu beristighfar dengan sungguh-sungguh. Sehingga tidak boleh dosa-dosa itu diremehkan begitu saja. Diabaikan begitu saja. Karena akhirnya tidak menjadi kecil. Jangan dianggap sepele, ah ini tidak ada artinya, tidak seberapa bila dibanding dengan amal soleh kita. Berapa amal solehmu? Amal solehmu kalau dihitung dengan karunia Allah kepadamu, enggak ada apa-apanya. Baru dibandingkan dengan karunia Allah. Kalau dibandingkan dengan karunia Allah sudah enggak ada apa-apanya, bagaimana kamu merasa bahwa amal soleh itu akan mengimbangi dosamu? Ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Terlalu jauh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga tidak ada jalan untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita kecuali dengan betul-betul mohon kepada Allah. Wala yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Amal soleh kita enggak ada apa-apanya. Itu pun kalau diterima, padahal kita sendiri belum tahu amal soleh kita diterima atau tidak. Kita yang tiap hari sholat 5 waktu, kita yang baca Quran, kita yang berzikir, siapa yang menjamin amal-amal itu diterima oleh Allah Azza wa Jal? Ya, apa kita punya janji di sisi Allah Azza wa Jal? Siapa kita? Nah, lalu kenapa kita menganggap remeh? Sok merasa diri kita bakal selamat. Na'udzubillah. Ya, sungguh menakutkan kelak di hari kiamat. Ya. Nas'alullah as-salama. Dulu ulama kita pun mengatakan, la tangdur ila sigari dzamb. Wangdur ila idzami man khalafta. Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa. Wangzur ila idzami man khalafta. Tapi lihatlah kepada keagungan yang kau langgar. Keagungan yang kau maksiati. Kamu tidak sedang melanggar aturan manusia. Kalau aturan manusia yang kamu langgar, ya sama-sama manusia. Tapi yang sedang kamu langgar, yang kita na'udzubillah melanggarnya ketika kita salah, ini aturan Allah Azza wa Jal yang maha agung, yang maha besar, yang maha mampu bila berkehendak, ya, untuk menghancurkan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah yang selalu berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang enggak terhingga. Lalu kita dengan tidak tahu diri melanggar hukum-hukumnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Maka jangan kamu lihat dosa itu sebagai dosa kecil. Tapi lihatlah siapa yang kau langgar hukum-hukumnya. Yang kau maksiati, lihat. Dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, diriwayatkan bahwa Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, biqadri ma yasghuru dzambu indaka ya'dhumu 'indallah. Seukuran semakin kecilnya dosa dalam penilaianmu, maka akan semakin besar seiring dengan itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Biqadri ma yasghuru dzambu indaka ya'dhumu 'indallah. Seukuran dengan semakin kecilnya dosa dalam penilaianmu akan semakin besar di sisi Allah. Wa biqadri ma ya'dhumu 'indaka yasghuru 'indallah. Dan sebaliknya. Biqadri ma ya'dhumu 'indak. Seukuran semakin besarnya dosa itu dalam penilaian kamu, perasaan kamu, maka akan semakin kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya silakan, kembalinya kepada kita-kita sendiri. Silakan, kembalinya kepada kita-kita sendiri. Kita mau dapat apa kelak di hari kiamat? Silakan. Kalau kita ingin selamat, ingin diampuni dosa kita, berarti kita harus betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jal. Betul-betul merasa salah, menyesal, menganggap besar sesuatu yang besar, bahkan lebih bagus lagi menganggap besar yang kecil. Artinya dengan dosa kecil pun betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jal. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, huna amrun yambagi attafattun lahu. Di sini ada suatu perkara yang semestinya dicermati. Wahuwa annal kabirata qad yaktarin biha minal haya'i wal khawf. Wal isti'azam laha ma yalhaquha bis-shagha'ir. Yaitu bahwa sebuah dosa besar terkadang beriringan dengannya rasa takut dan rasa malu kepada Allah. Wal isti'zam, dan perasaan ini betul-betul besar. Ma yalhaquha bis-shagha'ir, yang akhirnya menjadikan dosa besar itu jadi dosa kecil. Wa qad yaktarinu bis-shagirati min qillatil haya' wa 'adamil mubalah wa tarkil khauf wal istihanah biha ma yalhaquha bil kaba'ir. Dan sebaliknya, terkadang beriringan dengan sebuah dosa kecil perasaan tidak tahu malu kepada Allah Azza wa Jalla, qillatul haya', sedikit rasa malunya. Wa adamil mubalah, enggak peduli. Meremehkan, mengabaikan. Wa tarkul khauf, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal istihanah, dan merendahkannya, menganggap sepele. Ma yalhaquha bil kaba'ir, yang menjadikan dosa besar itu dosa kecil itu tergolong dosa besar. Yang menjadikan dosa kecil tersebut akhirnya menjadi dosa besar. Bal yaj'aluha fi a'lal maratib, bahkan menjadikannya pada level tertinggi dari dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, kalau ini keadaan yang hakiki terkait dosa-dosa tersebut, maka kita selaku seorang muslim hendaknya betul-betul punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa begitu banyak zaman sekarang, ikhwani fid din rahimakumullah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangankan dosa-dosa yang kurang dikenal oleh masyarakat. Ya. Dosa yang sangat besar yaitu syirik kepada Allah, di sebagian kondisinya telah diremehkan oleh manusia. Sebagian kondisinya telah diremehkan oleh manusia. Ambil contoh misalnya ibadatul kubur. Peribadatan kepada kuburan. Barangkali kalau disebut ibadatul kubur, orang-orang langsung merasa ingkar terhadapnya. Ya, namun yang terjadi sesungguhnya itulah yang terjadi. Begitu banyak dari masyarakat yang datang ke kuburan. Mungkin dengan tujuan yang tampak sebagai suatu amal yang biasa dilakukan. Anggap misalnya ziarah Tapi tidak sedikit dari ziarah kubur. Ziarah kubur tentu ada perincian ulama tentangnya dan dibolehkan ziarah kubur dengan aturan-aturannya. Nabi mengatakan fazuruha, silakan ziarahi kubur. Namun ada tuntunan dan aturannya. Nah, Nabi SAW mengatakan wala taqulu hujra. Wala taqulu hujra, jangan kalian mengatakan kata-kata yang batil. Ini salah satu syarat ziarah kubur. Tapi ternyata tidak sedikit dari mereka yang ziarah kubur sesampai di kuburan-kuburan itu, lalu justru menyampaikan hajat-hajat mereka kepada ahlul kubur, orang-orang yang ada di kuburan itu yang telah wafat. Dianggap sebagai orang soleh dan mungkin saja dia orang soleh. Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Mungkin juga yang tidak soleh ada. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas hajat-hajat itu disampaikan kepada orang yang telah wafat. Berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan lain-lain dari amalan-amalan yang semisal itu. Dan betapa banyak yang terjerumus dalam bab ini. Menganggap hal ini hal yang biasa. Bahkan syar'i. Karena ketidaktahuan mungkin. Atau karena sebagiannya mengikuti orang-orang yang menuntun mereka. Nah, kalau seperti ini terjadi, bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Dalam bab sholat misalnya, tuma'ninah dalam sholat. Ya, sholat yang itu adalah rukun Islam yang kedua. Bagaimana seseorang meninggalkan sholat bahkan. Kita belum bicara tentang apa? Tuma'ninahnya. Bab meninggalkan sholatnya saja sudah banyak dilakukan orang-orang. Dan begitu santai. Dan bahkan mungkin dalam obrolan juga begitu santai. Kalau saya sholatnya masih bolong-bolong. Subhanallah, dengan ringan mengucapkan itu. Padahal Nabi katakan, Al-ahdul ladhi bainana wa bainal kufri tarkus sholah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Ini sholatnya, yang itu sholat lima waktu, yang Allah wajibkan langsung. Ya, dari atas tujuh langit kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan hal-hal pelanggaran di dalam sholat? Tuma'ninah yang tadi kita sebut. Tuma'ninah. Yang sholat dan tidak tuma'ninah banyak sekali. Sholat begitu cepat. Seperti yang Nabi katakan, ibarat burung yang mematuk-matuk. Rukuknya, sujudnya tidak dilakukan dengan baik. Tidak tuma'ninah. Padahal seorang yang sholatnya tidak tuma'ninah dikatakan oleh Rasulullah SAW, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembali kamu. Sholat lagi. Kamu belum sholat. Nah, tidak dianggap sholat oleh Nabi SAW ketika sholat itu tidak terrealisasikan padanya tuma'ninah. Betapa banyak orang menyempelkan masalah ini. Terkejar-kejar waktu. Untuk kerja, untuk ini, untuk itu. Kalau kerja tahan berjam-jam. Kalau sholat 2-3 menit seperti sudah lama sekali. Begitu cepat ya, rugi. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seandainya sampai meninggal dunia sholatnya seperti itu, na'udzubillah, mengerikan sekali ancamannya. Ya, dalam hadis bahwa dia mata ala ghairi millati Muhammad atau millatil Islam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia mati tidak di atas Islam. Tidak di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Sadarlah wahai muslimin, ya. Kapan lagi mau memperbaiki agama kita sendiri dari sisi keyakinannya, dari sisi ibadahnya? Kapan lagi? Umur kita enggak tahu sampai kapan. Rasanya begitu cepat, ya. Dan kematian demi kematian terus terdengar dari karib kerabat, dari teman, dan seterusnya. Ya, entah kapan akan mengenai kita. Kapan lagi kita memperbaiki diri kita? Dosa-dosa besar yang lain, bahkan dosa yang sangat diketahui dosanya dalam Islam, perzinaan. Dan segala sesuatu yang menghantarkan kepadanya di zaman sekarang ini luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang Allah sudah katakan, la taqrabu, jangan mendekat-dekat kepada zina. Berbagai wasilah, ya, untuk mendekati kepada zina, disadar atau tidak, begitu banyak dan sudah begitu diremehkan orang-orang. Ya. Yang kaum wanita membuka aurat, tak terhitung lagi berapa jumlahnya. Mereka muslimin, iya. Mereka muslimin, muslimat. Dan merasa biasa saja dengan hal itu. Merasa biasa saja dengan hal itu. Padahal, coba lihat di zaman Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengajarkan tata cara berpakaian laki-laki, wanita. Yang Nabi katakan tentang kaum wanita, bahwa ia sebagai apa? Sebagai godaan yang sangat besar bagi kaum laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan adar ala rijal minan nisa. Tidaklah kutinggalkan untuk umatku suatu godaan dan ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada godaan wanita. Di zaman sekarang hal yang luar biasa. Nah, semuanya diremehkan, disepelekan. Dianggap biasa-biasa saja. Sehingga terjadi salam-salaman laki-laki kaum wanita biasa saja. Yang Nabi mengatakan, ya, ma safahtun nisa, saya enggak pernah salaman sama wanita yang bukan mahram. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min hadid. Ya. Seandainya seseorang dari kalian la an yut'ana fi ra'si ahadikum, seandainya seorang dari kalian kepalanya ditusuk bimikhyatin min hadid, dengan jarum dari besi, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah, itu masih lebih baik. Masih lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Yang dipersoalkan hanya bab batal atau tidak batal wudunya. Itu yang dipersoalkan. Itu pembahasan fikih. Bab batal atau tidak batalnya. Tapi pembahasan dari sisi maksiat itu jelas maksiat. Menyentuh selain mahram. Dan itu sudah dianggap hal yang sangat-sangat sepele di tengah masyarakat kita. Bahkan yang tidak wajar oleh mereka dipandang tidak wajar ketika kita misalnya tidak mau salaman dengan orang yang bukan mahram kita. Dianggap aneh, enggak wajar. Nah, ini kan sudah terbalik. Yang taat kepada ajaran Islam dianggap aneh. Bukan seperti umumnya katanya. Enggak umum. Padahal hadis Nabi seperti yang tadi kita dengar. Ya. Sehingga wanita juga terkait masalah ini berkhulwah, berduaan dengan lelaki, lelaki dengan wanita, dua-duaan, pacaran, atau sekedar dua-duaan saja. Gak mesti berpacaran misalnya, itu sudah gak boleh. Khulwah dalam ruang tertentu hanya berdua. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha dzur mahram. Jangan sekali-kali seseorang berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Kalau tidak ada mahramnya, maka ketiganya adalah syaitan. Na'udzubillah. Padahal yang seperti ini di masyarakat kita dianggap sangat remeh. Sudah seperti itu, si wanita pakai pewangian lagi. Ya. Godaan tambah semakin berat. Yang itu sendiri sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa ya, seorang wanita yang melewati sebuah kaum dengan wewangiannya, maka dia dianggap sebagai zaniyah, wanita pezina. Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat 'ala al-qaum liyajidu rihaha fa hiya zaniyah. Wanita siapa saja yang memakai wangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wangian itu, agar mereka mencium wangian yang dia pakai, fa hiya zaniyah, maka wanita itu dianggap sebagai pezina. Jangan kemudian malah marah disampaikan kepadanya hadis Nabi, gimana saya dianggap zaniyah. Ya, zina itu bertingkat-tingkat. Zina itu bertingkat-tingkat. Tangan kita berzina, kaki kita berzina, mata kita berzina. Sampai pada zina yang terbesar, na'udzubillah min dzalik. Ya. Maksiat mata, tangan, kaki kepada hal-hal yang seperti ini, itu sudah teranggap zina dalam Islam. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda. Dan wanita yang seperti itu telah dianggap zaniyah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi sudah seperti itu, safar sendirian keluar kota. Keluarganya yang laki-laki, mahramnya juga membiarkan saja. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. La tusafir al-mar'ah illa ma'adi mahram. Jangan sampai seorang wanita safar kecuali bersamanya dhu mahram. Mahramnya. Jangan pula lagi-lagi marah disampaikan kepadanya hadis Nabi. Gak bebas, terkekang, dan ini dan itu. Ya. Islam memberikan aturan-aturan tadi demi kamu, wahai wanita. Islam memberikan aturan-aturan itu demi keselamatan dirimu. Tentu juga masalah yang lain. Tapi kamu sendiri ingin dilindungi oleh Islam. Bayangkan kalau kamu mau sadar bila ada seorang wanita safar sendirian, mewakai wangian, yang melewati sebuah kaum, tidak ada mahram bersamanya, bercengkrama berdua, salaman. Apa yang terjadi berikutnya nanti? Na'udzubillah, kejahatan. Islam tidak ingin wanita-wanita Islam dilecehkan, dijadikan mangsa serigala-serigala berkepala hitam. Tidak. Tapi disayangkan, justru wanita-wanita ketika diingatkan hukum-hukum syar'i, malah tidak terima, marah, berontak. Ya, ingin tahrir al-mar'ah, ingin membebaskan dirinya dari hukum-hukum. Apa yang terjadi? Kerusakan terhadap dirinya, bahkan kehinaan, ya, di dunia, mungkin di akhirat juga. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa besar yang lain, riba. Dosa besar, kita belum bicara dosa-dosa yang tersembunyi. Riba dengan berbagai macam prakteknya, orang begitu remeh. terhadapnya. Melakukan praktek-praktek riba, simpan pinjam dengan bunga. Itu istilahnya bunga, padahal riba. Ya. Lagi-lagi diingatkan tidak terima. Padahal riba ini penghancur ekonomi masyarakat, penghancur akhlak masyarakat, penghancur berbagai macam tatanan kehidupan manusia, dan itu sudah diketahui bersama. Namun tetap saja orang-orang melakukannya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, ya, wa halallahul bai'a wa harramar riba, dalam ayat Al-Quran. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan masih banyak sekali, ya, perbuatan-perbuatan dosa, ya, yang diremehkan oleh manusia, dianggap sepele. Di antaranya adalah mendengarkan musik, nyanyian-nyanyian yang ini mungkin banyak orang belum mengetahui hukumnya. Tapi bagi yang sudah mengetahui hukumnya, ketahuilah itu ada sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, "La yakunanna fi ummati qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Akan betul-betul muncul di tengah umatku orang-orang yang menghalalkan sutra zina dan sutra khamr dan ma'azif, musik-musik. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan dalil terkait ini cukup banyak. Maka ketahuilah dan sadarilah dan terimalah dengan lapang dada hukum-hukum ini. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal bahwa tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali karena itu mafsadah, kerusakan. Ima kerusakan yang murni atau kerusakan yang lebih dominan daripada kebaikannya. Ya, betapa banyak orang-orang yang seperti itu. Ya. Dalam dunia permusikan yang akhirnya bersamaan dengan itu jatuh dalam maksiat. Musik, nyanyian sangat identik dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama dan akhlak. Dan jelas sekali menjauhkan orang daripada Al-Quranul Karim. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, terlalu banyak dosa-dosa yang diremehkan manusia. Barangkali kalau kita baca, dan bacalah kitab Al-Kabair karya para ulama kita, di antaranya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Baca, pelajari satu demi satu perincian dosa-dosa besar. Ya, belum dosa-dosa kecil, masih dosa-dosa besar. Kita akan dapati manusia banyak terjerumus padanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka untuk melengkapi pembahasan ini, itulah yang kita anjurkan kepada diri kita dan semuanya untuk mempelajari buku-buku tersebut. Itu salah satunya. Al-Kabair karya Adz-Dzahabi rahimahullah, dosa-dosa besar yang beliau juga sebutkan di bagian belakang adalah dosa-dosa yang dimungkinkan termasuk dosa besar atau dosa-dosa kecil. Semuanya harus kita jauhi, ya, dan harus kita hindari sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Ini waktu sudah cukup malam, mungkin ya, tidak apa, kita baca pertanyaan wali mungkin hanya satu ini, yang lain insyaallah pada kesempatan yang lain. Bagaimana cara atau metode agar kita merasa takut kepada Allah Azza wa Jal? Ya, di antara hal yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal, kita harus senantiasa atau sering introspeksi diri, muhasabah, merenung. Ya, jangan jadi orang yang lalai. Jangan jadi orang yang mughaffal, lalai atau ghafil, ya. Jangan. Jadi orang yang sering merenung diri kita, dosa kita, kesalahan kita, muhasabah, introspeksi diri. Ya, coba antum luangkan waktu, kita luangkan waktu sesekali yang kemudian dirutinkan. Entah di waktu kapan kita menyendiri. Di waktu kapan kita menyendiri yang mungkin kita lakukan. Mungkin di malam hari, mungkin di siang hari, mungkin di sore hari, pagi hari, kapan saja sesuai dengan kondisi kita. Renungi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Antum bisa walaupun dalam kondisi tidur, antum bisa walaupun dalam kondisi duduk. Mungkin sebelum tidur, mungkin setelah tidur, kapan saja. Kalau kita menjadi orang yang sering bermuhasabah, ya, dan di antara isi muhasabah kita adalah mengingat dosa kita, kesalahan kita, mengingat karunia Allah kepada kita, mengingat kebesaran Allah Azza wa Jal, ya, maka insya Allah dengan itu akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal. Mengingat ancaman-ancaman Allah, mengingat kelak kalau kita mati mau bagaimana. Ya, kita gak akan hidup selama-lamanya. Ada saatnya kita akan mati nanti. Kira-kira bagaimana ketika malaikat datang kepada kita di saat-saat itu, saat yang paling mengerikan. Ya, na'udzubillah mengkulisu. Nah, pikir, ya, pikirkan nasib kita nanti. Karena kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi waktu beramal. Yang ada adalah menerima balasan Allah Azza wa Jal. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para imam, al-imam Syafi'i dan yang lain, saat ajal mereka menangis karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.